Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sore hari ini seperti biasa kita akan manfaatkan untuk kembali melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tafsiru Al-Muyassar. Pembahasan masih di tafsir dari Quran surat At-Taubah. Yang kali ini kita awali dari ayat yang ke-25. Kita baca terlebih dahulu isi daripada ayatnya, kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan tafsirnya. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Sungguh Allah telah menolong kalian di banyak peristiwa, peristiwa peperangan, jihad. Wa yauma hunainin, namun di hari perang Hunain, ketika kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak, maka hal itu ternyata tidak dapat membantu kalian sedikit pun. Wadhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Bumi yang luas terasa sempit oleh kalian. Tsumma walaitum mudbirin, lalu kalian berpaling mundur ke belakang karena kalah. Kita lihat tafsirannya. Laqad anzalallahu nasrahu 'alaikum fi mawaqi'a katsiratin indama akhadtum bil asbabi wa tawakkaltum 'alallah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, mengingatkan seluruh kaum muslimin. Kata Allah, sungguh Allah telah memberikan pertolongannya kepada kalian di banyak peristiwa, pertempuran, peperangan. Indama akhadtum bil asbab, ketika kalian melakukan upaya dan ketika kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hal yang patut untuk menjadi perhatian kita. Pertama, akhdul asbab, melakukan upaya. Yang kedua, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keduanya, pertolongan Allah tidak akan datang. Kalau kita cuma berpangku tangan, diam, tidak melakukan hal apapun, cuma mengatakan saya bertawakal atau kami bertawakal kepada Allah, maka sampai kapanpun pertolongan Allah itu tidak akan pernah datang. Pertolongan Allah itu harus dijemput. Cara menjemputnya adalah dengan melakukan sebab, melakukan upaya. Ada usaha untuk mendapatkannya, kemudian bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup hanya tawakal saja. Demikian juga sebaliknya, tidak cukup hanya melakukan usaha saja. Dua hal ini harus menyatu, berjalan beriringan. Kata Nabi kepada orang yang bawa unta itu, iqilha wa tawakkal. Kamu ikat dulu untanya, baru kemudian kamu bertawakal kepada Allah. Setelah itu kamu tinggalkan, insya Allah aman. Kalau unta itu dibiarkan lepas begitu saja, kemudian hanya mengucapkan tawakal kepada Allah, 100% unta itu akan pergi, hilang, entah kemana. Ya. Qalau wa yauma ghazwati Hunain qultum lan tughlabal yauma min qillatin faqarratkumul kathratu falam tanfa'kum. Kemudian kata Allah di ayat ini, namun pada hari perang Hunain, pada hari perang Hunain kalian mengatakan bahwa kita pada hari ini tidak akan bisa dikalahkan karena jumlah kita banyak sedangkan lawan kita jumlahnya sedikit. Jumlah yang banyak itu, kata Allah di ayat ini, telah menipu kalian. Padahal sama sekali tidak memberikan manfaat buat kalian. Karena kekuatan yang sesungguhnya yang dimiliki oleh kaum muslimin itu bukan pada jumlah personil, jumlah orang. Kekuatan yang sesungguhnya itu ada pada iman, ada pada akidah, ada pada keyakinan. Jumlah itu bukan tolak ukur, bukan barometer, bukan kepastian menang atau kalah dalam peperangan, dalam jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sudah terbukti, salah satu buktinya adalah pada perang Hunain dahulu. Pasukan yang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu begitu bangga dengan jumlah mereka yang memang banyak, sementara lawannya jumlahnya sedikit. Sampai terucap, hari ini kita gak akan bisa dikalahkan karena jumlah mereka sedikit. Ternyata tidak sesuai dengan prediksi. Tidak sesuai dengan prediksi. Allah subhanahu wa ta'ala katakan jumlah yang banyak yang kalian banggakan itu ternyata tidak sama sekali memberikan manfaat buat kalian. Lalu wa dhahara 'alaikumul adu, musuh yang justru bisa menang atas kalian. Falam tajidu malja'an fil ardil wasi'ati, sehingga kalian pun tidak mendapatkan perlindungan di bumi yang sesungguhnya luas. Makanya tadi dikatakan bumi yang luas itu terasa sempit bagi kalian. Orang yang kalah itu di mana-mana pasti akan merasakan hal yang seperti itu. Biasanya yang menang akan merayakan, yang kalah akan menjelaskan. Kalau yang menang tuh pasti happy, pasti akan merayakan dalam hal apapun. Kalau yang kalah, dia akan menjelaskan, oh karena kami begini, oh karena ini, begitu. Ya. Maka kata Allah di ayat ini, kalian tidak mendapatkan tempat berlindung di bumi yang sesungguhnya luas. Artinya, bumi yang seluas itu kalian rasakan sempit, ya, karena kalah. Fafarortum munhazimin, akhirnya kalian pun lari ke belakang, munhazimin, dalam keadaan apa? Kalah. Ayat ini sekali lagi menjadi bahan renungan, pelajaran buat kita semua, agar jangan sampai terlalu bangga dengan jumlah, dengan banyaknya orang. Nah, Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, wa qalilun min ibadiyasy syakur, hanya sedikit saja dari hamba-hambaku yang bersyukur. Wala tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, jangan sekali-kali kamu ikuti kebanyakan orang, karena biasanya mereka itu menyesatkanmu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita istiqomah di atas iman, di atas akidah, di atas keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya ayat yang ke-26, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Kemudian Allah turunkan ketenangan, ketentraman kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, yang saat itu dihinggapi kepanikan yang luar biasa. Dan Allah pun turunkan bala tentara yang kalian tidak melihatnya, yaitu para malaikat. Lalu Allah azab orang-orang kafir, dan yang demikian itu merupakan balasan bagi orang-orang kafir. Beruntungnya yang dilawan adalah orang-orang kafir. Bagaimanapun Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah memberikan kemenangan kepada orang-orang kafir. Huwallazi arsala rasulahu liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Kata Allah di ayat lain, Dialah yang telah mengutus rasulnya untuk memenangkan agamanya di atas agama-agama yang lain. Ya. Jadi walau bagaimanapun orang kafir tak akan pernah menang melawan kaum muslimin. Ya. Sekalipun kaum muslimin di kesempatan pertama mengalami kekalahan, ya, itu karena hukuman yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Karena maksiat yang dilakukan, karena kekeliruan, kesalahan yang dilakukan, seperti pada perang Uhud, karena tidak taat kepada perintah Rasulullah SAW, akhirnya mengalami apa? Kekalahan. Ini bukan karena Allah tidak memenangkan kaum muslimin, tapi sebagai pelajaran bahwa setiap kali kaum muslimin melanggar aturan Allah, ya pasti akan mendapatkan kerugian. Di ayat yang ke-25 ini Allah tetap memberikan bantuan kepada Rasul-Nya, kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Allah turunkan ketenangan-Nya kepada Rasul-Nya, kepada orang-orang yang beriman. Bahkan Allah kirim bala tentara yang tidak kelihatan. Kita lihat tafsirannya. Qala thumma anzalallahu at-tumaninata ala rasulihi wa ala al-mu'minina fathabbatu wa amaddahum bijunudin minal malaikati lam yarauha. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah turunkan ketentraman kepada rasulnya, kepada orang-orang yang beriman, fathabbatu, sehingga mereka menjadi tetap kokoh, tidak gentar. Wa amaddahum, dan Allah tolong mereka, bantu mereka, orang-orang yang beriman, bijunudin, dengan bala tentara dari kalangan para malaikat yang mereka sendiri tidak melihatnya. Panasoruhum ala aduwihim, Allah pun tolong mereka atas musuh-musuhnya. Bahkan bukan hanya itu, tapi apa? Wa'adzaballadzina kafaru, Allah azab orang-orang kafir. وَتِلْكَ عُقُوبَةُ اللَّهِ لِلصَّادِينَ عَنْ ذِينِهِ الْمُكَذِّبِينَ لِرَسُولِهِ, dan itu merupakan hukuman Allah لِلصَّادِينَ, bagi orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari agamanya, al-mukadzibina li rasulihi, dan bagi orang-orang yang mendustakan rasulnya. Intansurullah yansurkum, jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong agama kalian. Pertolongan sesuatu yang pasti Allah berikan kepada kita kaum mukminin, dan kita harus menjemput kemenangan itu dengan tidak melakukan pelanggaran kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Melakukan usaha, upaya yang disyariatkan. Jangan sekali-kali lakukan kesyirikan. Makanya pada perang Hunain itu kan, di dalam rombongan yang berangkat bersama dengan Rasulullah SAW, ada sebagian yang baru masuk Islam. Mereka melewati sebuah pohon yang disebut Datu Anwar, di mana pohon itu dikenal suka dipakai tempat berkumpul orang-orang musyrikin sambil menggantungkan senjata-senjatanya, ngalap berkah dari pohon itu. Nah, ini orang-orang yang baru masuk Islam ini gak paham, ya. Dikiranya itu hal yang bagus. Akhirnya minta kepada Nabi untuk dibuatkan pohon yang serupa, supaya mereka juga bisa berkumpul, kemudian minta berkah dari situ. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Membiarkannya? Tidak. Rasul SAW menegurnya. Ini permintaan yang batil, permintaan yang salah. Permintaan ini dulu pernah diucapkan, mirip dengan kata-kata Bani Israel kepada Musa, ya, yang meminta ilah-ilah yang banyak. Tidak dibiarkan oleh Rasulullah SAW, karena ini berbahaya. Ya. Kalau seandainya di antara sebagian pasukan yang bersama dengan beliau itu masih musyrik, ini yang menghambat datangnya apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau tidak khawatir ditinggalkan pasukannya. Karena lagi-lagi yang paling penting bukan soal apa? Jumlah, tapi akidah yang lurus. Apa yang dilakukan oleh Rasul ini dalam rangka melakukan sebuah upaya yang disyariatkan, bertawakal kepada Allah, menjaga kemurnian akidah, tauhid. Nah, ini hal yang patut menjadi contoh, ya, bagi kita semuanya. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka lakukan sebab yang disyariatkan, bertawakal kepada Allah, jaga keimanan, jaga tauhid, jaga akidah, jangan sampai melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu umat Islam di Maluku itu, waktu terjadi perang Ambon, mereka punya semacam kepercayaan kalau hujan itu mereka nggak mau perang. Kenapa? Jimat luntur, gitu. Jadi mau maju itu kalau situasi tidak hujan, gitu. Ini kan bahaya yang seperti ini, menghambat datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nggak boleh dibiarkan. Makanya saat itu dakwah tauhid terus digencarkan, karena dakwah tauhid itu berlaku dalam situasi dan keadaan apapun. Tidak hanya dalam keadaan aman, tentram, tidak. Saat peperangan pun dakwah tauhid itu harus terus, ya, disebarluaskan. Nah, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, berikutnya ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala may yasha'." Wallahu ghafurur rahim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat siapa saja yang mau bertaubat kepadanya setelah itu. 'Ala may yasha'. Siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tafsirannya wa man raja'a an kufrihi ba'da dzalika, siapa saja yang kembali dari kekafirannya setelah itu, sadar, bertaubat dari kekafiran, wa dakhala al-islam, kemudian masuk Islam, fa inna allaha yaqbalu taubata man yasha minhum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat siapa yang Allah kehendaki dari mereka. Ya, karena memang tidak semuanya bertaubat, tidak semuanya kembali kepada agama Islam. Ada yang bertaubat, ada yang tidak. Ya, bisa jadi hikmah dari pertempuran itu ya itu tadi. Ya. Walaupun seperti kata Allah, pertempuran itu sesuatu yang kita benci, tapi ada hikmah. Ya. Boleh jadi kita ya, membencinya, tetapi di dalamnya mengandung kebaikan buat kita. Ada saja orang-orang kafir yang kemudian bertaubat, rujuk dari kekafirannya dan masuk Islam. Maka Allah tegaskan di ayat 27 ini, siapa di antara mereka yang mau bertaubat kembali kepada Islam, Allah akan terima taubat. Fayaghfiru dzambahu, Allah akan ampuni dosanya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itulah keluasan maghfirah, keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ke-28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in syaa'a innallaha 'alimun hakim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya golongan musyrik itu najas, jelek, kotor. Maka jangan sampai mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Tahun ke-9 Hijriah. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi, jika kalian takut kefakiran, kekurangan, kemiskinan, maka Allah akan mencukupkan kalian dari karunia-Nya. Jika Dia berkehendak. Sesungguhnya Allah Maha tahu dan Maha bijaksana. Kita lihat tafsirannya. Ya masyarul mu'minin, di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil segenap kaum mu'minin. Wahai sekalian kaum mu'minin, innamal musyrikuna rijsun wa khabathun, sesungguhnya kaum musyrikin itu najis, najis maknawi, bukan najis hissi, tapi najis maknawi. Wa khabathun, dan kotor, jelek. Fala tumakkinuhum minal iqtirabi minal harami ba'da hadzal 'am at-tasi' minal hijrati. Maka jangan sekali-kali kalian berikan peluang kepada mereka untuk mendekat kepada Masjidil Haram setelah tahun ini, yaitu tahun ke-9 Hijriah. Jadi dijauhkan orang-orang kafir musyrikin dari dekat Masjidil Haram. Makanya sampai saat ini Masjidil Haram itu ada batasannya, ya. Hudud al-haram, batasan tanah haram, ada batasannya. Hanya orang-orang Islam yang boleh masuk, non-muslim tidak boleh. Bahkan jalurnya pun untuk non-muslim dibuatkan jalur tersendiri, ya. Ada jalur untuk non-muslim khusus, ya. Memang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat itu di tahun ke-9 Hijriah, ya, untuk menjauhkan kaum musyrikin dari Masjidil Haram. Kemudian kata Allah, wa in khiftum fuqara wa in khiftum faqran linqita'i tijaratihim ankum. Kalau kalian merasa khawatir kalian kekurangan, kalian fakir karena terputus hubungan perdagangan kalian dengan mereka, otomatis terputus kan ketika dijauhkan dari Masjidil Haram. Jadi terpisah muslimin musyrikin begitu. Kalau kalian takut fakir, takut kekurangan karena terputus perdagangan mereka dengan kalian, disebabkan tidak ada lagi urusan bisnis dengan kalian, fa innallaha sayu'awwidhukum anha, maka Allah akan mengganti untuk kalian dari hal tersebut. Wa yakfikum min fadlihi insya'a, dan Allah cukupkan kalian dari karunia-Nya jika Dia berkehendak. Innallaha 'alimun bihalikum, Allah itu Maha tahu keadaan kalian. Wa hakimun fi tadbiri syu'unikum, dan Maha bijaksana dalam menata urusan-urusan kalian. Dan sampai sekarang ya, kota Mekah kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota yang aman. Rabbi ja'al hadzal balada aminan, doa Nabi Ibrahim. Ya Rabb, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Ya. Keamanan yang paling pertama diminta oleh Nabi Ibrahim. Bukan soal kemakmuran, ya. Kan soal perkembangan teknologi yang pesat, buah-buahan, makanan melimpah, enggak. Yang pertama diminta adalah apa? Keamanan. Karena keamanan sesuatu yang paling berarti. Enggak ada artinya kita hidup di negeri yang maju ekonominya, maju ini dan itunya, kalau tidak aman. Ya. Nah, maka negeri yang paling aman saat ini ya Haramain, ya. Dua, tanah suci itu. Orang takut melakukan dosa, melakukan kesalahan di dalamnya. Sebagaimana semangat melakukan ibadah dan ketaatan di dalamnya. Karena ketaatan dan ibadah yang dilakukan di dalamnya pahalanya berlipat. Sebagaimana dosa dan maksiat yang dilakukan di dalamnya. Ya. Gak usah khawatir kehilangan barang di sana, aman. Walaupun ya tetap harus dipegang maksudnya. Bukan berarti terus bawa uang pegang terus disimpan gitu di mana-mana, enggak. Ya. Tapi intinya ini negara atau ini negeri, negeri yang betul-betul mendapatkan jaminan keamanan. Allah kasih jaminan kecukupan, bukan hanya keamanan, tapi juga apa? Kecukupan. Maka luar biasa di sana, ya. Tidak ada kekurangan sama sekali dalam hal apapun. Teknologi semakin berkembang pesat. Nah. Selanjutnya ayat ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata 'an yadi wa hum saghirun. Qatilul ladzina la yu'minun billahi wala bil yaumil akhir, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir, dan tidak mau mengharamkan apa yang telah Allah dan Rasulnya haramkan. Tidak mau beragama dengan agama yang hak, yaitu dari kalangan orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab. Perangi mereka sampai mereka menyerahkan upeti secara langsung. Wahum sogirun, dalam keadaan mereka terhina. Ya. Tafsirannya, ayyuhal muslimun qatilu al-kufara alladzina la yu'minuna billah wa la yu'minuna bil ba'tsi wal jaza. Di ayat ini Allah memanggil kembali kaum muslimin sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu, ya. Sekarang qatilul ladzina la yu'minun, dipanggil kaum muslimin, mukminin, sama saja. Karena Islam dan iman ketika disebutkan secara terpisah, masing-masing mencangkup yang lainnya. Kalau kita bilang iman, maka masuk di dalamnya Islam. Kalau kita bilang Islam, masuk di dalamnya iman. Saat kita panggil kaum mukminin, berarti sudah termasuk kaum muslimin pun sebaliknya. Makanya di ayat ke-28 ini disebutkan di tafsirannya, ya ayyuhal muslimun, wahai kaum muslimin. Padahal sebelumnya ya ma'syarul mukminin. Qatilu al-kufar, perangilah orang-orang kafir. Alladzina la yu'minuna billah, yang mereka tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau beriman kepada hari kebangkitan dan hari pembalasan. Yaumul ba'ts wa yaumul jaza. Wa huwa yaumul qiyamah, dan itulah hari kiamat. Hari kiamat adalah hari kebangkitan dan hari pembalasan. Nah. Al-yaumu amalun la hisaba wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini maksudnya di dunia yang ada adalah amal. Enggak ada hisab, enggak ada jaza. Sedangkan besok di kehidupan akhirat yang ada adalah hisab, jaza. Tidak ada amal. Nah. Innamad dunya sa'ah, faj'alis sa'ah ta'ah. Dunia itu hanya sesaat. Jadikan yang sesaat itu sebagai taat. Ya. Hari kiamat disebut hari akhir karena memang tidak ada lagi hari setelah itu. Ya. Tidak ada lagi hari setelah itu, makanya disebut hari akhir. Dunia disebut dunia karena dekat, sebentar, tidak jauh, tidak lama. Ya. Wahai kaum muslimin, kata Allah di ayat ini, perangilah orang-orang kafir yang mereka tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada hari kebangkitan, kepada kebangkitan dan kepada al-jaza, hari pembalasan. Wala yajtanibuna ma nahallahu anhu wa rasuluhu, mereka juga tidak mau menjauhi apa yang telah Allah dan Rasulnya larang. Wala yaltazimuna ahkama syariatil Islam minal Yahudi wan Nasara, mereka juga tidak mau komitmen kepada hukum-hukum syariat Islam, yaitu yang dimaksud dari kalangan Yahudi dan Nasrani, Nasara. Dua golongan ini yang disebut minal ladzina utul kitab di ayat tadi. Dua golongan yang diberikan kepada mereka kitab, Yahudi dan Nasrani. Perangi mereka, karena dengan nyata-nyata mereka tidak mau beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, tidak mau menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang, tidak mau komitmen menjalankan hukum-hukum syariat. Sampai kapan diperanginya? Hatta yadfa'u al-jizyata, sampai mereka mau menyerahkan jizyah, upeti. Allati tufridunaha alaihim, yang kalian wajibkan atas mereka. Bi'aidihim, secara langsung. Khadi'ina adillah, secara langsung mereka serahkan. Khadi'ina adillah, dalam keadaan tertunduk dan terhina, rendah. Jadi orang-orang kafir selain mereka diperangi, kalau di antara mereka ada yang bertaubat, rujuk kembali kepada Islam, maka diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di antara mereka ada yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, dalam keadaan di bawah kekuasaan kaum muslimin, maka kewajiban mereka menyerahkan upeti, kalau tidak perangi. Nah, ini keadilan Islam, ya, tetap memberi kesempatan hidup, bahkan memberi kesempatan bertaubat. Karena Islam itu tidak memerangi kecuali kepada yang melakukan peperangan. Selanjutnya ayat yang ke-30, Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Qatalahumullahu anna yufakun. Orang-orang Yahudi mengatakan, nah, di ayat yang ke-30 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bentuk kekafiran mereka. Kalau di ayat yang sebelumnya kan disebutkan secara umum mereka itu tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, ya, tidak mau mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, tidak komitmen kepada syariat Islam. Mereka orang-orang yang sebenarnya telah diberikan kitab kepada mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani. Di ayat yang ke-30 ini Allah bongkar seperti apa sih bentuk kekafiran mereka itu. Kata Allah, wa qalatil yahudu, orang-orang Yahudi mengatakan, Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Apa yang mereka ucapkan dengan mulut-mulut mereka itu yudhahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mirip, menyamai ucapan orang-orang kafir sebelum mereka. Yakni kaum musyrikin. Ya. Ma'ruf kaum musyrikin mengatakan Lata, Uzza, Manat, iya kan? Nah, orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, orang Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah. Ucapan mereka ini mirip dengan ucapan orang-orang kafir sebelum mereka, yaitu dari golongan kaum musyrikin. Qatalahumullah, kata Allah, perangilah mereka semua. Anna yufakun, bagaimana bisa, ya, mereka berpaling dari kebenaran menuju kebatilan. Tafsirannya, qala laqad asyrakal yahudu billah indama za'amu anna Uzairan ibnullah. Orang Yahudi mereka telah menyekutukan Allah, syirik. Ingdama za'amu, ketika mereka mengklaim anna Uzairan ibnullah, bahwa Uzair itu anak Allah. Wa asyrakan nasara billahi indama idda'u annal masiha ibnullah. Sementara orang-orang Nasrani juga telah berbuat syirik, di mana mereka ketika mereka mengklaim kalau Al-Masih itu anak Allah. Wa hadzal qaul ikhtalaquhu min indi anfusihim. Kata-kata mereka ini, ikhtalaquhu, mereka buat dari sisi mereka sendiri. Artinya memang berasal dari mereka. Wahum bidzalika yushabihuna qaulal musyrikin min qablihim. Dengan itu mereka mirip, ya, menyamai kata-katanya dengan kata-kata kaum musyrikin sebelum mereka. Karena kesesatan itu satu jalur, ya. Jadi kalau ditelusuri itu ya jalurnya kesitu-kesitu juga. Walaupun corak dan warnanya bisa jadi berbeda, ya. Itu kan kalau ditelusuri ya sirik-sirik juga gitu. Ya begitulah model kesesatan, penyimpangan itu, ya. Maka kita tidak boleh tertipu. Nah, ya. Penamaan itu tidak merubah apa? Hakikat, ya. At-tasmiyatu la tughayyirul haqa'iq. Penamaan tidak merubah hakikat, ya. Sesuatu yang memabukkan disebut khamr kalau dulu, ya kan? Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram, kata Nabi. Setiap yang memabukkan khamr namanya, dan setiap khamr haram hukumnya. Nah, sekarang banyak minuman-minuman yang memabukkan, bukan khamr namanya, ya. Dikasih nama macam-macam, ya kan, whisky atau apalah itu, ya, macam-macam. Kalau karakternya, ya, sama memabukkan, ya berarti hukumnya apa? Sama, ya. Nah, orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, orang Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah. Ini sama seperti kata-kata kaum musyrikin dulu. Lata, Uzza, Manat, ya, enggak jauh beda. Nah. Kemudian ayat yang ke-31, ittakhadhu ahbarahum. Tafsirannya belum, ya, belum selesai. Taib. Qatalallahu al-musyrikina jami'an kaifa ya'diluna 'anil haqqi ilal batil. Allah membinasakan orang-orang musyrikin semuanya. Kaifa ya'diluna 'anil haqqi ilal batil? Bagaimana bisa mereka condong berpaling dari kebenaran menuju kebatilan? Ya. Padahal kebenaran itu sesuatu yang jelas. Tetapi memang peran setan sangat besar dalam menyesatkan sesuai dengan janjinya, begitu. Ya. Allah itu menciptakan hamba dalam keadaan lurus. Fajtalathumus syayatin. Lalu kemudian setanlah yang membengkokkannya. Karena itu Allah katakan bahwa setan itu musuh yang nyata, ya. Aduh, musuh bagi kalian. Ayat yang ke-31, insyaallah kita baca ayat dan tafsirannya pada pertemuan mendatang. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.